Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Ummi Hanifah berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Fathi, fa wajadtu yaghtasil, falamma faragha min ghusli, shalla 8 raka'at, wa dhalika buhan." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Hani, saudarinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berkata, "Aku pergi kepada Rasulullah pada tahun terbukanya kota Mekah. Aku mendapatkan Nabi waktu itu mandi, setelah selesai mandi di waktu duha salat 8 rakaat." Itulah salat duha. Nah, kuat hadisnya. Karena itu kalau ada menyatakan misalnya, "Oh, itu karangan itu salat duha. Nabi enggak pernah melakukan salat duha. Itu karangan aja." Itu goblok. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan. Hadis-hadis yang lain juga meriwayatkan. Sepakat ulama salat duha adalah sunnah dan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh orang-orang soleh. Salat duha ini ibarat orang sebelum memulai hubungan muamalah, bekerja atau hubungan dengan manusia, dia memulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan kita dengan Allah, ya. Mengawali pagi hari kita salat subuh. Setelah terbit matahari, sebelum kita memulai aktivitas dengan manusia, kita salat duha. Tengah-tengah kita beraktivitas, berhenti, kita berhubungan dengan Allah, salat duhur. Berhenti beraktivitas, selesai beraktivitas, kita salat asar. Kemudian mengawali malam hari, kita salat maghrib. Sebelum kita tidur, berhenti daripada segala aktivitas, kita sholat isya. Sebelum kita memulai pagi hari, kita bangun, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri malam hari dengan sholat tahajud dan witir. Lihat bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan bagus, hubungan Anda dengan manusia juga baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Dapat ridho Allah, bagus hubungan dengan manusia jadinya. Nah, karena itu jangan ditinggalkan sholat duha supaya selamat. Laginya, sholat duha itu termasuk menggampangkan rezeki. Sholat duha itu termasuk menggampangkan rezeki. Itu lihat orang dulu-dulu itu, masya Allah, orang dulu itu kadang-kadang buta huruf, tapi berkah. Sawahnya Pak Fadil 10 hektar, tambaknya Cirovii 10 hektar. Sekarang titelnya sarjana ekonomi. Pakaiannya celana, pakai sepatu walaupun ke tetangga. Kalau perlu ke kamar mandi pakai sepatu, saking necisnya. Kemana-mana bawa tas icolak, tapi isinya utang. Dok. Kenapa? Pinter, tapi dia ibadahnya kacau. Coba kita kembali lagi ke ajaran Nabi, sholat Anda perhatikan, ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Insya Allah, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya akan lancar. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.